Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Syederalun, berita sore edisi hari ini Rabu 16 Agustus 2017 kembali dibacakan oleh Ahyar dan Kamal. Anggota DPR Aceh dites urin setelah ada yang tertangkap pesta sabu. Umar Pati akan jadi pengibar bendera pada upacara HUT kemerdekaan RI. Politikus PKS sebut pidato Jokowi hanya fokus pada pencapaian kerja. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Syederalun, seluruh anggota DPR Aceh mengikuti tes urin di gedung DPRA di Banda Aceh. Tes urin ini digelar setelah ada seorang anggota dewan yang ditangkap polisi saat tengah berpesta sabu. Detiknews.com melansir. Tes urin digelar oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh Rabu pagi. Anggota dewan terlihat menyerahkan urin mereka yang sudah dimasukkan ke botol yang disediakan BNNP. Petugas kemudian menulis identitas pada botol tersebut. Ketua DPR Aceh Tengku Muharudin mengatakan pihaknya sudah lama menginginkan agar pimpinan dan anggota DPR Aceh dites urin. Setelah ada anggotanya yang tertangkap sabu, Dewan membawa persoalan tersebut ke dalam rapat dan kemudian disepakati untuk digelar tes urin. Menurutnya, hasil tes urin ini nantinya akan diumumkan secara transparan kepada publik. Anggota Dewan yang tidak hadir hari ini diminta menjalani tes urin secara pribadi di BNNP atau melalui partai. Pihak DPRA juga terus menghubungi anggotanya agar mengikuti tes urin yang digelar hari ini. Sementara itu terkait status anggota dewan berinisial C yang ditangkap saat tengah berpesta sabu, pihak DPRA masih menunggu proses hukum dari pihak kepolisian. Syederalun, warga binaan pemasyarakatan kasus terorisme mantan kombatan Al-Qaeda, Umar Pati alias Hisham bin Ali Zain akan menjadi petugas pengibar bendera merah putih Kamis besok. Peristiwa itu akan terjadi dalam upacara peringatan kemerdekaan Indonesia di Lembaga Pemasyarakatan Porong, Sidoarjo. Kompas.com melansir. Kepala Birohumas Kemenkumham Lilik Bambang menjelaskan Umar menjadi petugas pengibar bendera tanpa paksaan atau tekanan. Tindakan itu merupakan inisiatif dan kesadarannya sendiri. Umar Pati divonis pidana 20 tahun oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada 21 Juni 2012. Ia dinyatakan terlibat kasus bom Bali 1 tahun 2002 serta bom malam Natal tahun 2000. Umar Pati disebut-sebut sebagai gembong teroris internasional jaringan Al-Qaeda. Dia ditangkap di kota Abbottabad, Pakistan pada akhir Januari 2011. Ini bukan kali pertama Umar Pati menjadi pengibar bendera merah putih dalam acara resmi di Lapas Porong, Sidoarjo. Pada 2015 lalu, ia juga mengibarkan bendera ketika peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Syederalun, Komisi 4 DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Mahfud Siddiq mengkritik pidato Presiden Joko Widodo dalam pembukaan sidang tahunan MPR RI Rabu pagi. Menurut Mahfud, Presiden Jokowi lebih banyak memaparkan pencapaian pemerintahnya yang baru berjalan sekitar 3 tahun ini. Kompas.com melansir. Mahfud mengatakan pidato Jokowi dalam pembukaan pada sidang tahunan MPR terlalu fokus pada pencapaian. Tidak memanfaatkan waktu untuk mengangkat sejumlah persoalan di masyarakat. Padahal Ketua MPR RI Zulkifli Hasan dalam pidato sebelum Jokowi memaparkan sejumlah persoalan yang ditemukan di rakyat. Misalnya soal rendahnya daya beli dan langkanya garam di pasar. Menurutnya ada persoalan rakyat yang disinggung Ketua MPR yang mestinya direspon Presiden, tapi itu nyatanya tidak. Politisi PKS ini yakin jika Jokowi tidak hanya fokus ke pencapaian kerja, tapi berbalik fokus membahas persoalan rakyat yang belum dapat diselesaikan, pidato Presiden akan lebih diapresiasi rakyat. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sedaralun, kelompok Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka atau TPNOPM, wilayah Yapen Timur, Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua, pimpinan Chris Nusi alias Kurinus Sireri, akhirnya menyerahkan diri dan berikrar setia kepada NKRI. Sindonews.com melansir. Penyerahan diri Chris Nusi yang diikuti 7 anggota setianya itu dilakukan di hutan markas TPNOPM di wilayah Wadavi, Distrik Wadamom, Yapen Timur kepada Kabinda Papua dan Satgas Amoli Kodam Cendrawasih. Dalam penyerahan diri tersebut juga dilakukan penyerahan 10 pucuk senjata api rakitan dan 2 senjata organik jenis pistol yang dimiliki kelompok ini, termasuk 19 amunisi berbagai ukuran. Dalam pernyataan sikapnya, Chris mengaku telah bosan hidup di hutan dengan ketidakjelasan iming-iming kemerdekaan Papua Barat yang menurutnya adalah pembohongan semata. Chris juga mendukung pembangunan di Yapen Timur sekaligus meminta dukungan pemerintah daerah dan seluruh masyarakat di Yapen Timur kepada dirinya bersama anggotanya yang telah berikrar sebagai warga negara Indonesia. Info Haji 2017. Saudara-saudara, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi melakukan sejumlah persiapan menjelang puncak kedatangan jamaah haji dunia di Bandara King Abdul Aziz International Airport, Jeddah. Salah satunya berkoordinasi dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Sindonews.com melansir. Koordinasi penting guna memastikan jemaah haji Indonesia tetap mendapatkan layanan dalam durasi yang semakin cepat. Langkah koordinatif tersebut diapresiasi Pejabat Otoritas Urusan Layanan Haji di Bandara Jeddah, Hani Ba'akil. Dia mengapresiasi proses layanan kedatangan jemaah haji Indonesia di Jeddah yang tetap berlangsung lancar. Meski Indonesia adalah negara dengan jemaah terbanyak, tetap dianggap taat aturan. Hani berharap sinergi PPIH dengan Kementerian Haji setempat bisa terus diperkuat, utamanya dalam menghadapi puncak kedatangan jemaah yang akan berlangsung 3 hari ke depan. Tidak hanya Indonesia, jemaah dari berbagai negara pada hari itu akan tiba di Jeddah dalam waktu yang hampir bersamaan. Jumlahnya pun bisa meningkat hingga 3 kali lipat. Sedaralun, anggota jamaah calon haji yang wafat di Arab Saudi mencapai 25 orang hingga memasuki pekan ketiga kedatangan di kota suci Mekah dan Madinah, Arab Saudi. Mayoritas jamaah meninggal karena terkena serangan jantung dan gangguan pernapasan. Liputan6.com melansir. Berdasarkan data yang dikeluarkan Sistem Komputerisasi dan Informasi Haji Terpadu Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Indonesia Daerah Kerja Mekah, 1 jemaah wafat di Mekah dan 2 di Madinah. Seorang jemaah yang meninggal di Mekah adalah Suyatri Kasmi Toh Joyo berusia 51 tahun, berasal dari Embarkasi Surabaya Kloter 7. Dia meninggal di Rumah Sakit Arab Saudi karena serangan jantung. Sementara 2 jemaah calon haji yang meninggal dunia di Madinah adalah Dadang Iskandar Empan berusia 65 tahun dan jemaah dari Jakarta Kloter 35. Dia meninggal di Rumah Sakit Arab Saudi akibat serangan jantung. Kemudian Nasiman Muhammad Sahlan, 65 tahun, dari Kloter 46 Solo yang wafat di pemundokan karena ada pendarahan dalam tubuhnya. Dengan demikian, total jemaah haji Indonesia yang wafat di Tanah Suci menjadi 25 orang. Dengan rincian 17 meninggal di Madinah dan 8 orang lainnya wafat di Mekah. Sedaralun, petugas Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Daerah Kerja Mekah menyelamatkan jemaah embarkasi Banjarmasin Kloter 10 di Sektor 7 Mekah Arab Saudi. Petugas terpaksa mendobrak pintu kamar hotel nomor 401 untuk mengeluarkan 1 jemaah haji lanjut usia yang terkunci di dalam. Liputan6.com melansir. Sekretaris Sektor 7 Hasim Prasetyo mengatakan peristiwa ini diketahui pada Selasa dini hari, 15 Agustus 2017 waktu Arab Saudi, saat dirinya bersama tim patroli ke Hotel 713 Lantai 4. Pada saat itu, seorang jemaah calon haji memberitahukan bahwa terdapat jemaah yang terkunci di kamar sejak siang. Setelah mengetahui kejadian ini, ketua tim langsung berkoordinasi dengan kepala sektor dan diterjunkan anggota perlindungan jemaah, Mayor Dudu Badrussalam, yang langsung berkoordinasi dengan pihak hotel untuk mendobrak pintu kamar 401. Akhirnya, jemaah lanjut usia yang terkunci di kamar berhasil dikeluarkan. Agar tidak terjadi hal serupa, Hasim menghimbau jika terdapat jemaah haji di kamar untuk tidak mengunci.